الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-80 dari surah Hud, dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita Lut dan kaumnya. Qalu lawtai 81. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lai yasilu ilaika. Para malaikat mengatakan, wahai Lut, inna rusulu rabbika, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat utusan Rabbmu. Kita kembali menengok ke belakang kisah kedatangan tamu. Nabi Lut AS sangat khawatir karena tamu yang datang ini adalah tamu yang sangat istimewa. Sebelum ini Nabiullah Nuh tidak mengetahui bahwa kedua tamunya ini adalah malaikat. Karena wujudnya wujud manusia biasa, cuma perawakannya sangat tampan, gagah, muda lagi. Yang memang sangat diinginkan oleh orang-orang nasallahu salamat wa alafiyah, orang berpenyakitan, penyakit homoseksual, ini penyimpangan. Dan munculnya pertama kali di atas muka bumi ini di kaumnya Lut alaihi salatu wassalam. Kecenderungan terhadap sesama jenis. La ilaha illa billah. Maka sesampainya di rumah dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Cuma karena di rumahnya Lut alaihi salatu wassalam ada sang istri yang tidak taat kepada Nabi Lut, dia termasuk orang kafir munafik. Dia membocorkan keberadaan dua tamu Nabiullah Lut ini. Sang istri mendatangi kaumnya dan mengatakan bahwa di rumah Lut sekarang ini ada dua orang tamu yang aku tidak pernah melihat seorang pun segagah itu. Dan aku tidak pernah mencium aroma seharum itu dari kedua tamu tersebut. Maka sesegera mungkin kaumnya Lut alaihi salatu wassalam mendatangi rumah tersebut. Menggedar-gedor pintu rumah Nabiullah Lut, minta agar supaya tamu itu diserahkan ke mereka untuk mereka bersenang-senang dengannya. Nabiullah Lut mengingatkan mereka tentang kehormatan, tentang kemuliaan, tentang berpikir sehat. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah salah seorang di antara kalian masih ada yang berpikir sehat? Masa iya kalian mau dan senang dengan sesama jenis? Di mana akal sehat kalian? Ini penyimpangan. Barakallahu fikum. Tetap mereka tidak mau peduli itu. Walaupun dinasihati kalian hendaknya menikah dengan perempuan-perempuan lawan jenis kalian, hidup normal, mereka tidak mau. Mereka mengatakan kami tidak butuh dengan perempuan. La haula wa la illa billah. Baik. Maka ketika tidak ada lagi kemungkinan, ya kecuali mereka tetap berusaha untuk mendobrak pintu rumah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Pada saat itulah Ketika tidak ada harapan lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dua malaikat itu mengatakan bahwa keduanya adalah malaikat. Ya Lut, inna rusul rabbika la yasilu ilaik. Wahai Lut, kami ini adalah kedua utusan Rabb. Yani malaikat. Barakallahu fikum. Sekalian dua malaikat, sekalian Jibril alaihi salatu wasallam membuka pintu rumah tersebut dan memukuli wajah-wajah mereka, sehingga dikatakan bahwa wajah mereka gepeng dan mereka tidak lagi bisa melihat. Ini wajah mereka menjadi rata dan mata mereka buta. Ini plat. Dipukul dengan ujung sayap malaikat Jibril. Mereka pun hanya bisa berteriak-teriak, meraung-raung sambil berbalik, meraba-raba karena mereka tidak lagi bisa melihat, sambil melaknati dan memaki. Barakallahu fikum. Dan ini kebiasaan orang-orang yang tidak tertuntun dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Memaki, melaknat sambil meninggalkan tempat tersebut, sambil mengancam bahwa mereka akan melakukan ini, melakukan itu terhadap Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. La haula wa la illa billah. Nabilah dua malaikat yang mengatakan la yasilu ilaik, mereka tidak akan pernah mencederai engkau wahai Nabiullah Lut. Baik. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahad. Maka silakan engkau melakukan perjalanan, tinggalkan negeri ini. Negeri ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi. Tidak lama. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, nisi sama malam ini silakan engkau berangkat, tinggalkan negeri ini. Wa la yaltafit minkum ahad, dan jangan seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang apapun yang dia dengar. Mau teriakan, mau lengkingan, mau dentuman, mau apapun. Karena terkadang suara itu menarik perhatian. Jangan ada seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang. Barakallahu fiik. Jangan, ini perintah. Illa imra'atak, kecuali istrimu. Karena pada saat itu Nabiullah Lut mengajak semuanya, termasuk istrinya. Karena secara zahir dia masih bagian dari keluarga Nabiullah Lut alaihi salatu wasallam. Ternyata dialah yang mengkhianat, dialah yang munafik. Baik, maka ketika sudah keluar semuanya, baik, dentuman pun sangat keras, teriakan, lengkingan, raungan orang-orang yang kesakitan. Baik, sang istri pun mengatakan, "Wah, kaumah, duhai kaumku." Barakallahu fikum, sambil menoleh ke belakang. Maka dialah yang tertimpa, tertimpa batu. Barakallahu fikum. Dan dia termasuk yang binasa. Inna, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu musibuha ma asabahum. Karena istrimu itu termasuk orang yang ditimpa azab sebagaimana yang telah ditimpakan kepada kaumnya. Inna mau'idahumus subh. Sesungguhnya janji, ancaman bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib? Tidakkah waktu subuh ini sudah sangat dekat? Ayo keluar. Barakallahu fikum. Maka semuanya dibawa keluar, yang beriman dan mengikuti Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam. Baik. Waktunya sangat singkat. Barakallahu fikum. Tidak pakai lama. Karena mereka telah melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَجَعَلْنَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. Maka ketika datang perintah kami, ketetapan, ketentuan kami atas kaum Sadum, kaum Lut alaihi salatu wassalam dikatakan bahwa memiliki beberapa daerah, desa atau kampung atau wilayah lah. Barakallahu fi, lima wilayah, yang paling besarnya yang merupakan pusat adalah Sadum. Barakallahu fi, Sadum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengangkat lima wilayah ini. Baik. Dengan ujung sayapnya. Baik, dengan ujung sayapnya negeri ini diangkat oleh Jibril sampai dekat ke langit, sehingga dikatakan bahwa penduduk langit mendengar lolongan anjing mereka serta teriakan ketakutan yang muncul dari mereka, karena mereka diangkat oleh malaikat Jibril dengan ujung sayapnya kemudian dibalikkan ke bawah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah, bagian di bawah menjadi di atas. Wa antarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari sijil mandud. Barakallahu fikum, yang telah dipersiapkan, yang turun saling mengikuti antara satu dengan yang lainnya. Memang mandud. Kalau ada yang mengatakan bahwa lah apa gunanya setelah dibalik baru diturunkan hujan berupa batu, barakallahu fikum, maka dikatakan oleh para ulama, ketika dibalik masih ada yang hidup di antara mereka, barakallahu fikum, walaupun sudah tertimpa dengan tanah masih ada saja yang hidup, maka batu ini akan menembus ke bawah sampai mengenai mereka dan membuat mereka mati. Dan adapun orang-orang yang termasuk penduduk Sadum dan yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu alaikum, termasuk orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu itu. Kalau dia tidak termasuk berada di negeri itu pada saat diangkat oleh Jibril, berada di luar kampung, barakallahu alaikum, termasuk di antaranya adalah siapa? Istrinya Nabiullah Lut. Jadi, istrinya Nabiullah Lut, dia tidak termasuk berada bersama dengan orang-orang yang berada di negeri yang diangkat oleh Jibril. Dia sudah keluar bersama dengan Lut alaihissalatu wassalam. Jadi, tapi dia tetap kena batu ini, batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan. Musawwamatan ini sudah diberi nama. Setiap batu ini sudah diberi nama. Akan menimpa siapa, jadi tidak akan pernah meleset. Barakallahu fiikum. Sampai dikatakan diantaranya adalah Abu Rigal. Abu Rigal ini adalah orang yang keluar menuju Makkah. Ketika diangkat negeri Sadum dan sekitarnya ini ke langit, barakallahu fiikum, dan dihujani batu mereka, ini berada di negeri Makkah, di tanah haram. Kapan dia mati dan tertimpa batu? Ketika dia sudah keluar dari tanah haram. Baik, batu yang sedianya untuk membinasakan semua orang yang melakukan pelanggaran ini. Apakah dia termasuk yang dibalikkan atau di luar dari kampung tersebut? Maka dikata Allah Subhanahu wa taala, musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id. Dan perlakuan ini tidak akan jauh dari orang-orang yang zalim. Ini suatu keputusan dan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang melakukan perbuatan yang sama, maka boleh jadi dan sangat memungkinkan untuk dia diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang sama. Barakallahu fiik. Intinya siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang menentang, melanggar, maka dialah yang akan dibinasakan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir perjalanan dakwah serta kaum Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam, yang mereka senantiasa diingatkan, tapi mereka senantiasa membangkang. Maka akhir perjalanannya adalah azab di dunia dan azab di hari akhirat. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutupkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.